Matius pasai put. Oleh nyan, Isa laju geba le potu Allah u padang pasi, mangat jiujo le iblis. Put puluh uro, put puluh malam, Isa hana gemakan. Oleh nyan, baru ke jiteka du. Laju teka iblis, sira jipegah. Katakan anu Allah, nah, niu ke ubak bate-batenya, wujud ke ruti. Gejawab le Isa. Di dalam Alkitab na tertulis, manusia hana hase udep dengan ruti mantong. Teman nibak tip-tip roman yang gepegah le putu Allah. Oleh nyan, iblis laju jiba Isa u Yerusalem, bandar suci nyan. Dan jikubah gop nyan, watuh puncak bait Tuhan. Laju iblis jipegah ubak gop nyan. Katakan anu putu Allah menyomenan. Nekrop ke umiut. Sebab di dalam Alkitab, na tertulis lakinya. Allah temakiyu malaikat-malaikat kopnyan. Kelindung gata. Awaknyan temak sambut gata. Dengan jaro awaknyan. Mangat kaki gata. Hana tepe ate bate. Gejawab le Isa. Temalam Alkitab naci tertulis lagenyo, bek gata ujo Tuhan pote Allah gata. Olehnya, iblis jiba Isa ubak puncak gunung yang paling manyang, dan jitunyo ubak gopnyan bandum kerajaan donya. Dengan segala kekayaan yang na disinan, laju iblis jipegah ubak Isa. Bandumnyo tema ulonjot ke gata, menyo gata netem sujud, nesema ulon. Gejawab leh Isa, kah jak gede he iblis penggoda. Dalam Alkitab na tertulis, semah keh Tuhan Allah gata, dan layani keh kepnyan mantong. Akeji, iblis nyan laju ditinggai Isa. Dan malaikat-malaikat pih teka gujak layani kepnyan. Wate gedengo Yahya pemano kaji petamong lam gelap, Isa laju gepusiblah dro u Galilea. Kepnyan getinggai Nazaret, laju geduk di Kapernaum, bak bineh danau Galilea, di daerah Zebulon dan Naftali. Sabab Isa gepubut hai yang lagenyan, tema terjadi ke punyangka gepegah le Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, barot jau danau, merandeh kerung Yordan, Galilea kan tanah urung Yahudi, bangsa yang udip di dalam seput, kajikalan terang yang hu mublu-blu, ke yang tinggal dalam nanggro yang seput mawot, kaji tebit cahaya terang. Pun saatnya, Isa laju gejak semegah. Bertobat ke nibat sigala desa-desa gata, sabab poto Allah tema bagai geteka gemat perintah sibago raja. Wate Isa tengah gejak bak pantai danau Galilea, deh gekalon dua drone nelayan, awaknya nakeh Simon yang menan Petrus, dengan adojihnya Andreas. Awaknya tengah jidrop engkut bak danau nyan dengan ju. Isa laju gepegah ubah awaknya bandua. Jak kena, setot keh ulun. Ulun temalun perono gata tajak je manusia. Banji dengoh habanyan, awaknya bandua langsung jibedoh, jitinggai je jihnyan disinan, dan laju disetot Isa. Isa gejak laju. Laju deh tema dua dro ureng mesedara yang lain. Awaknya nakeh Yakobus dan Yahya, ane-ane Zebedeus. Awaknya mesajan-sajan dengan bapak jih kedro, tengah cop ju di dalam perahu. Dan Isa laju getau awaknya. Dan awaknya laju jitik di sinan perahu dan urung cik jihnya. Laju jijak ho yang gejak Isa. Di Galilea, Isa gekeliling bangsa boh nanggro dan gesemebut di rumah-rumah ibadat. Gopnya gepesampo habaget bahwa potu Allah tema gemat perintah. Dan gopnya gepopulih tema ureng-ureng yang sakit dan cacat. Habakehai Isanyan, kamegah bansa boh nanggro Syria, sampo rame tat ureng jijak bak gopnyan. Awaknyan yang teka ubak gopnyan, na tema jiba ureng-ureng yang kenong mubago macam penyakit dan kesusahan. Ureng-ureng yang jitamong roh jehud, yang sakit sawan, dan yang lape, Bandum urung nyan du pepulih le Isa. Jai lupahna urung yang setot Isa bawa tenyan. Na yang teka nibak Galilea, na yang nibak sipluh boh banda, nibak Yerusalem, nibak Yudea, dan na tema yang nibak nanggro merandeh Yordan.